Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah amma ba'd. Masih kita pada bab maja'a fil law. Apa yang datang dari hukum atau dalil-dalil tentang tidak bolehnya mengucapkan kalimat law pada perkara yang sudah terjadi, sudah lewat. Karena itu menunjukkan ketidaksabaran. Orang yang sabar adalah menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar adalah mengharapkan pahala dengan musibah yang menimpanya. Tidak ketika terjadi musibah kemudian berkata, "Law kuntu kada wa kana kada, law fa'altu kada la kana kada." Coba kalau aku lakukan begini, niscaya akan begitu. Coba kalau enggak keluar tadi, enggak terjadi kecelakaan. Coba kalau enggak berangkat tadi, enggak akan terjadi begini dan begitu. Jangan. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, yang disebut dengan as-sabru, kesabaran, adalah menahan diri dari takhasyur, kalimat-kalimat yang tidak pantas. Tasakhut itu marah dengan takdir. Yang namanya sabar, adamut tasakhut. Apalagi? Adamul jaza'. Apalagi? Halur. Halu juga sama, menggerutu, mengeluh, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, coba kalau begini saya enggak akan begitu. Itu semua ada musabar. Maka baru nyambung dengan ucapan Amirul Mukminin. Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "As-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad." Sesungguhnya kesabaran di dalam iman kedudukannya seperti kepala dalam jasad. Bagaimana pentingnya kepala dalam tubuh? Silakan kamu lihat bagaimana kalau seseorang kepalanya enggak ada. Bagaimana kira-kira? Jadi apa itu? Manusia sudah bukan manusia lagi. Hanya onggokan daging yang enggak terpakai. Enggak ada manfaatnya sudah. Jadi bangkai. Karena enggak ada kepalanya. Maka kepala itu kedudukannya sangat penting dalam tubuh. Wa kadzalika sabru fil iman. Demikian pula kesabaran dalam iman seperti kedudukan kepala dalam jasad. Kemudian beliau rafa'a sautahu, mengeraskan suaranya sambil menyatakan, ala la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah, enggak ada iman bagi orang yang enggak punya kesabaran. Berarti apa hukumnya kesabaran? Wajib, bukan hanya wajib, bukan hanya wajib. Wajib, dan itu adalah prinsip yang harus ada pada iman seperti kepala pada jasad. Bagaimana ada jasad tanpa kepala? Kalau dikatakan ada jasad tanpa kepala, gentayangan kesana kemari, itu adalah tahayul khurafat. Barakallahu fikum. Enggak ada. Demikian pula iman, ada yang berkata iman, tapi enggak ada sabarnya. Gentayangan sama dengan khurafat, dengan itu khurafat, takhayul, tidak ada iman tanpa sabar. Iman harus ada sabar padanya. Qala Imam Ahmad rahimahullah, dzakara Allahu sabr fi 90 mawdi'an min al-Qur'an. Biasanya saya akan katakan PR, cari 90 ayat tentang kesabaran. Biasanya. Tapi sekarang rahmatan bikum, yustahab, tidak wajib. Untuk kalian cari tentang sabar yang disebut oleh Allah, fitit'ina mawdi'an, di 90 tempat dalam Quran. Menunjukkan betapa pentingnya sabar. Baik, man istakhbarahu al-an. Siapa bisa mendatangkannya sekarang? Hah, ya Allah. Irfa' dulu, irfa' yadak wa ana amuruk. Man turid? Naam, man ikra. Wasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul. Ada lagi? Naam. Wasbir sabran jamila. Ada lagi? Naam. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Inna Allah ma'a sabirin. Istainu bi sabri was salah. Terlambat. innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Mana lagi? Udah berapa itu tadi? 10 ada? Belum sampai ya. Nah. Hah? Wa tawasaw bis sabri jayyid. Saling menasihati dengan kesabaran. Terus. Wa may yulqaha ila alladziina sabaru wa may yulqaha. Nah. Ila alladziina sabaru. Mana lagi? Fasabrun jamil tadi sudah ada. Nah. Keburu disebut orang. Terlambat. Nah, baru 11. Masih kurang 79 lagi. Nah. Baik. Labas. Kalau kau ingin mencari dengan kata kunci sabar, itu di dalam kitab yang disebut dengan Mu'jamul Mufahras, kamus untuk cari Quran. Di maktabah ada Al-Mu'jam Al-Mufahras. Kalau enggak ada harus beli. Satu jilid tok. Kamu buka seperti buka kamus, kalimat sabar akan disebut semua ayat yang tertulis kalimat sabar di situ. Nah, Mu'jamul Mufahras li alfadhil Qur'an namanya. Tapi kembali kepada kitab. Idan qala al-Imam Ahmad dzakara Allah as-sabra fi 90 mawdi'an min al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Qur'an di 90 tempat masalah kesabaran. Qala Syekh Islam rahimahullah wa dzakara hadis al-bab bi tamamihi. Disebutkan hadis al-bab secara sempurna, selengkap. Thumma qala fi ma'nahu. Kemudian berkata Syekhul Islam rahimahullah. La ta'jiz an ma'murin. Wa la tajza' an maqdurin. Wa minan nasi man yajma' kila syarraini. Fa amaran Nabi SAW bil hirsi ala nafi' wal isti'anati billah. Syekhul Islam menyebutkan hadis ini secara lengkap. Kemudian beliau menasihatkan. Maka jangan engkau lemah atas apa yang diperintah. Dan jangan engkau lemah, jangan engkau mengeluh atas apa yang sudah ditakdirkan. Masya Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar jawami' al-kalim. Ada perintah qabla al-wuqu', ada perintah ba'da al-wuqu' di satu hadis. Qabla al-wuqu'. Adalah sebelum terjadi. Wa ba'da al-wuqu'. Adalah setelah terjadi. Kalau sebelum terjadi, la ta'jizan. La ta'jizanna, jangan lemah, semangatlah. Jangan malas, berupayalah, bersungguh-sungguhlah. Ihris ala ma yanfa'u qabla al-wuqu'. Qabla al-wuqu', sebelum terjadi. Tapi setelah terjadi, ya mau tidak mau harus diterima. Karena kalau sudah terjadi berarti sudah ditakdirkan. Kalau sudah ditakdirkan, kalau sudah wuku berarti qada. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa qadari. Mau apa lagi kalau sudah takdirkan? Maka kalau ba'dal wuku, mada? La tajzi'. La ta'jizan, la ta'jiz wala tajza'. Apa itu jaza'? Mengeluh. Wa minal jaza'i harful law. Wa minal jaza', termasuk jaza', law kuntu fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalau saja aku tidak melakukan ini, kalau saja aku tidak melakukan itu, saya enggak akan terjadi begini dan begitu. Sudah. enggak perlu mengeluh, enggak perlu mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Qadallah wa qaddarallah. Wa hadha min qadarillahi ta'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Qala Syekhul Islam menyebutkan dengan ringkas apa yang diambil dari hadis tadi. La ta'jiz anil ma'mur wa la taj' anil maqdur. Qabla al-wuqu ada yang diperintahkan. Perintahkanlah. Jangan engkau berkata, udahlah percuma. Nanti kalau takdirkan gagal juga gagal. Loh kamu bantu dia. Kalau takdirkan gak bisa, tetap gak bisa walaupun saya bantu. Apa namanya ini? Termasuk. Ta'jiz, lemah. Pokoknya apa yang disuruh kerjakan. Urusan hasil nanti. Kita gak tahu itu. Dicatat oleh Allah fi lauhil mahfuz yang kita enggak tahu dan enggak ada manusia yang tahu. Maka apa yang diperintahkan kerjakanlah. Ini qablal wuqur. Sebelum terjadi apa yang diperintah kerjakan. Setelah terjadi maka sabarilah dan terimalah apa yang Allah beri. Maka ini maqdur. Ma'mur dan maqdur ala waznin wahid wa kilahuma diakhiri dengan roh. Paham? Supaya ngapalkannya gampang. Ringkasnya, la ta'jiz anil ma'mur wa la tajza' anil maqdur. Hah? Ulangi. La ta'jiz na'am anil ma'mur wa la tajza' anil maqdur. Dua-duanya diakhiri dengan ain. La tajza' dengan la ta'jiz. Oh enggak, beda. Baik, kembali kepada kitab. Wal amru yaqtadi al wujub. Dan yang namanya perintah konsekuensinya wajib. Itu hukum asal. Wa illa fal istihbab. Al amru yaqtadi al wujub. Ada yang kelewat? Naam. Wa minan nasi man yajma' kila syarraini. Di antara manusia ada yang mengumpulkan kedua kejelekan tersebut. Nah, apa yang saya pikirkan? Sama dengan yang kamu pikirkan. Kila apa kilai? Atau dia yang mabni? Kila. Betul ya, secara nahu. Antum a'lam minni minan nahu, masya Allah. Sudah sampai alfiah. Sudah selesai? Separuh? Atau sudah 2/3? Allah ibarik fikum. Berarti benar ya, kila ya. Man yajma' kila syarraini. Di antara mereka ada yang mengumpulkan kedua-dua kejelekan tadi. Sebelum terjadi malas, setelah terjadi mengeluh. A'udzubillah min dzalik. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil hirsi, maka Nabi memerintahkan untuk bersungguh-sungguh ala nafi'. Bersungguh-sungguh pada sesuatu yang bermanfaat. Wal isti'anati billah, dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amru yaqtadi al-wujub, dan perintah itu menunjukkan kewajiban. Wa illa fal istihbab, atau paling tidak al istihbab. Hukum asalnya wajib. Kecuali idza dalla dalilun, kalau ada dalil lain yang menurunkan dari wajib kepada al-istihbab. Nakta bi hadzal qadar barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.